Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik. Masih membahas bab muraqabah dan kita telah sampai hadis yang ketiga. Baik. Nah, sebelum kita membaca kelanjutan syarah dari penjelasan kitab Riyadhus Shalihin. Nah, barangkali ada yang mau baik menghafal hadis ini atau yang belum menghafal salah takhadam insyaallah yang keras suaranya Ibrahim biar yang lain murojaah hafalannya . Ta ayan fa'u kabisya'in dada ilahnya ala ayyan fa'uka bisyai'in bisyai'in lam yan fa'uka ala yadurruka bisyai'in lam yadurruk wa fi riwayati ghairi Tirmidzi wa lam anna ma akhta'aka wa ma asabaka lam yakun wa'lam anna nasra wa anna al-faraja ma'al karbi masya Allah barakallah jazakallah ma yahfad ba'dahu sudah semua ya masya Allah. Masyaallah. Oh imam, ya, imam tapi di belakang. Taqaddam ya imam. Imam selalu di belakang. Ta'alahu. Diri imam. Tak dengar tuh. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaman faqala ya bulan mu'allimuka kalimatin ikhfadillah wa yasfadka ikhfadillah tajidu tujaka إذا سألت فاسأل الله فإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن أمتا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك تقنعت الأقلام وجفت للسقوط رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر Assalamualaikum wa alaina aidan ilman wa hirsan. Baik. Nah, kita selesaikan pembacaan syarah hadis ini. Kita ambil faedah penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sampai pada pelajaran kalimat rafi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf. Telah diangkat pena dan telah kering lembaran catatan takdir. Baik. Pelajaran berikutnya. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Wa anna al-faraja ma'al karbi. Wa anna ma'al usri yusra. Ini pelajaran penting. Ketahuilah bahwa an-nasra kemenangan ma'as sabr dengan adanya kesabaran. Wa annal faraja ma'al kar. Dan bahwasanya al-faraj, faraj itu jalan kelonggaran, kemudahan dari musibah-musibah, kesempitan-kesempitan, ma'as sabr dengan adanya kesabar. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bahwasanya bersama kesulitan yusra itu kemudahan. Baik. Ini pelajaran penting. Ketahuilah bahwa kemenangan disertai dengan kesabaran. Kesempitan, kesulitan itu disertai dengan adanya kelonggaran disertai adanya kesempitan. Dan al-usr, kesulitan itu disertai dengan adanya kemudahan. Ya, ini pelajaran penting yang disampaikan oleh beliau SAW kepada kita. Yakni maksudnya, i'lam ilmal yakin anna nasra ma'as sabar. Ketahuilah oleh anda bahwa dengan ilmu yang yakin bahwa yang namanya kemenangan itu disertai dengan adanya sifat sabar. Fa'idha sabarta, kalau anda bisa sabar menahan diri untuk tidak berkeluh kesah apa yang sedang dihadapi, wa fa'alta ma amarakallah, dan anda lakukan apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jal, min wasaili nasr, dari sarana yang bisa mendatangkan pertolongan, fa innallaha ta'ala yansuruka, maka Allah pasti akan menolong kamu. Ya. Jadi kata Syekh Utsaimin, yang namanya kemenangan itu diiringi dengan sifat sabar. Baik kemenangan jadi ulama, baik kemenangan menjadi orang yang tinggi dan luhur, itu dijadikan adanya sifat sabar yang selalu menyertainya. Dalam Al-Quran, ya, iman ayatnya, ya, waja'ana minhum a'immatan yahduna bi'amrina. Antum setiap sholat subuh hari Jumat, imam kita baca ayat ini. Eh? Waja'ana minhum a'immatan yahduna bi'amrina. Ya. Ya. Kata Allah, demikian kami jadikan mereka a'immah, para pemimpin yang membimbing dengan perintah kami, lama sobaru, setelah mereka apa? Sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat kami yakin. Kata Syekhul Islam, bisabri wal yakin tunalu imamah. Kata Syekhul Islam, dengan sifat sabar dan yakin itu akan diperoleh kepemimpinan. Al-imamah fiddin, sebagai seorang imam yang diikuti, yang didengarkan ucapannya setelah menempuh dua jalan ini, sabar dan yakin. Sabar. Seorang penuntut ilmu harus sabar. Ya. Untuk bisa menjadi seorang imam, jadi seorang ulama. Ya. Kalau kita tidak sabar, maka sulit mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Ta'ala ini, a'immah. Baik. Wasabruhuna, lalu Syekh menjelaskan macam-macam sabar. Wasabruhuna yasmulu sabru ala ta'atillah. Sabar dalam hadis ini itu mencakup, pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa an maksiyati, dan sabar di dalam meninggalkan maksiat. Iya. Sabar meninggalkan maksiat. Karena yang namanya nafsu, syahwat, itu mendorong orang berbuat kejelekan. Nah, ketika syahwatnya bangkit, keinginan berbuat jelek tumbuh dan muncul, itu harus dilawan. Dilawan. Kemampuan kita dalam memperjuangkan untuk tetap menjalankan ketaatan, itulah yang namanya sabar. Iya. Yang kedua, wala akdarihi al-mu'lamah. Apa yang ketiga? Bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Contoh, takdir Allah yang kita rasakan tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Itu tadi ketiga macam sabar. Sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar menghadapi takdir yang menyakitkan. Contohnya sih, li'anna la'aduwa yusibul insana. Karena seorang, yakni musuh, itu akan memberikan musibah kepada kaum muslimin. Min kulli jihah, dari segala sisi. Faqad yas'urul insanu annahu lan yatiqa aduwah. Sampai kadang seorang muslim, seorang pejuang, itu merasakan tidak mampu menghadapi musuh. Ya, seorang ahlus sunnah itu punya musuh, minal jinnati wan nas. Sehingga ketika musuh itu mengucapkan ucapan yang kotor, jelek kepada seorang muslim, karena dia musuh, begitu kita mendengar langsung kita loyo. Ya. Begitu kita mendengarkan berbagai macam tuduhan yang tidak sesuai, kita kadang lemes. Tak perlu. Kita harus bersabar. Sambil memohon kepada Allah, jalan keluar dari ujian tadi. Ya. Jangan sampai kata Syekh, fayastahsiru wa yada'al jihad. Jangan merasa rugi, dirugikan ini, nama saya dijelek-jelekan orang. Enggak. Yang rugi dia. Kalau kita seorang muslim yang jujur kepada Allah, bahkan dia mempromosikan agama ini. Iya. Sehingga kita tidak perlu merasa rugi. Yang rugi dia. Sehingga karena itulah kadang orang itu meninggalkan jihad ini. Ya. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menceritakan kaum muslimin ketika menghadapi musuh. Dalam surat Al-Anfal ayat 66. Allah kisahkan bagaimana para sahabat yang jumlahnya sedikit menghadapi musuh yang sangat banyak. Allah katakan, iyakum minkum alfun yahlibuna alfain. Jangan takut. Kalau mereka, kalau kalian jumlahnya cuma 1000, kalian itu bisa mengalahkan musuh yang jumlahnya 2000. Ya, biidnillah, dengan izin Allah. Kenapa? Wallahu ma'asabirin. Karena Allah selalu menolong orang-orang yang sabar dalam memperjuangkan agama ini. Ya. Memperjuangkan sunnah, tauhid, itu perjuangan yang berat. Sehingga banyak musuhnya. Ya. Maka kita jangan sampai barakallahu fikum merasa rugi ketika datang ujian-ujian. Bahkan kita harus bersabar. Ya. Waqad yusra'u fil jihad. Bahkan kadang disyariatkan berjihad di jalan Allah. Walakin idza sabahul adza istahsara. Tetapi kadang ketika disyariatkan jihad di jalan Allah, tayyib, dan menimpa ujian, hal yang menyakitkan, dia merasa rugi. Watatawakof, lalu berhenti, mundur. Waqad yastamir, atau kadang orang itu yastamiru, terus melanjutkan perjalanan berjuang di jalan Allah. Walakinahu yusibuhul alam. Tapi terus ujian datang silih berganti. Min aduihi, dari musuhnya. Fada aiban yajibu ayasbiru alaih. Ini juga harus disikapi sabar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan Islam itu penuh dengan kesabaran. Maka Allah katakan kepada nabinya, fasbir sabran jamila. Kamu hadapi dengan sabar yang baik. Sehingga kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pernah mengungkapkan sebuah bait syairnya yang bagus sebagai nasihat kepada kita untuk menghadapi segala sesuatu penuh dengan kesabaran. Kata Imam Syafi'i, sabran jamila ma aqrabal faraja. Sabar yang baik, ya, ma aqrabal faraja. Alangkah dekatnya kelonggaran, kemenangan. Man raqaballah fil umuri naja. Siapa saja yang bersikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah dalam segala urusan, naja, selamat dia. Sabran jamila ma aqrabal faraja, man raqaballaha fil umuri naja. Bait syair Imam Syafi'i. Bersabar yang baik, ya, karena semakin kuat ujian dan semakin kuat pula sabarnya, semakin dekat kemenangannya. Tapi kalau semakin berat ujiannya, malah mundur selangkah. Lama-lama dua langkah, lama-lama pulang kampung. Nah ini rugi. Hadapi aja. Iya, karena musuh itu memiliki sifat lemah. Kalau katakan, inna kaida syaitani kana dhaifa. Tipu daya setan lemah. Kalaupun dia bikin tipu daya di belakang kita, tipu daya itu kembali ke dia. Ini yang perlu dihadapi. Sabar aja. Kita tunggu waktu-waktu sampai Allah menurunkan pertolongan. Ada saat-saat kita penuh kesabaran menghadapi ujian. Saat muda diuji dengan belajar. Saat tua memetik hasilnya. Kalau antum sekarang tidak bersabar dalam menuntut ilmu, maka akan menyesal adanya di hari tua. Penyesalan nanti di belakang. Kadang seorang thalibul ilmu itu merasa rugi ketika disuruh belajar ilmu agama. Karena di rumah mungkin bebas, leluasa apapun yang dilakukan. Sementara di ma'had, di pondok kadang segalanya terbatas. Dia merasa rugi hidupnya karena terbatas dalam menuntut ilmu fasilitasnya. Bahkan itu bukan kerugian, sabar aja. Ya. Baik. Lihatlah firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran. Mengingatkan kepada kita. Yamsaskum korhun faqad masal qawma korhum misluh. Jika yamsaskum menimpa kalian musibah, luka dan terbunuh pada saat perang Uhud. Faqad masal qawmu korhum misluh. Maka sungguh telah menimpa kaum musibah yang sama seperti kamu. Artinya ketika perang Uhud, sebagian para sahabat ada 70 kurang lebih mati syahid. Tapi ketika perang Badar pun orang musyrik mereka terbunuh. Ya. Jadi kamu bersabar menghadapi ujian ini. Ya. Dalam ayat yang lain lebih tegas. An-Nisa 104. Wala tahinu fibtiqa'il qaum. Jangan kalian merasa lemah ketika mengejar musuh. In takunu ta'lamun, jika kalian itu merasakan sakit. Fa innahum ya'lamun. Maka musuh ketika itu juga merasakan sakit. Kama ta'lamun. Sebagaimana kalian merasakan sakit. Yani ketika perang Uhud. Ya. Sebagian sahabat terluka. Bahkan Rasulullah SAW sendiri terluka. Ya. Ternyata orang musyrik pun mereka ketika perang itu mendapatkan luka. Kamu merasa sakit, mereka juga merasa sakit. Sama. Tapi ingat. Tarjuna minallah malayarjun. Kalau kalian itu mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah. Tetapi orang musyrik, mereka tidak mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Maha mengetahui dan bijaksana dalam mensyariatkan jihad fisabilillah. Orang nyari dunia juga capek, pening, letih, bahkan mumet kadang. Ya, antum penuntut ilmu juga kadang letih, capek, pusing, ya. Akan kadang ujian datang. Kenapa? Tidak sabar. Maka bahkan kalian akan lebih tinggi derajatnya kalau berilmu. Maka kita harus bersabar menghadapi ujian dan tantangan ini, ya. Itulah nasihat Rasulullah SAW. Wa'lam anna nasra ma'al sabr. Kemenangan itu selalu dengan adanya apa? Sifat sabar. Man sabara zafira. Siapa yang sabar menang. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.